الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, setelah pekan yang lalu kita libur terkait dengan hari-hari tasyrik tahun 1435 Hijriah, alhamdulillah malam ini dengan mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan kembali membaca karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang berjudul Nasihati li Ahli Sunnah. Kita sampai halaman yang ke-7, paragraf ke-3. Halaman ke-7, paragraf yang ke-3. Qala rahimahullah: Fa antum bihamdillah ya ahlas sunnah lastum karrawafid yukaffiru ba'duhum ba'dha وهكذا رؤوس الاعتزال يكفر بعضهم بعضا كما في كتب الملل والنحل. أما أهل السنة فالحمد لله غالب اختلافهم في مفهوم حديث في عبادات وردت عن الشارع متنوعة أو في حديث اختلفت أنظارهم في تصحيحه وتضعيفه إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Beliau menjelaskan di dalam paragraf ini, فأنتم بحمد الله, أنتم semua, kalian semua, الحمد لله, يا أهل السنة, وهي سجنات أهل السنة, lastum karrawafid, kalian tidak seperti kaum rafidhah, syiah rafidhah. Yukaffiru ba'duhum ba'dha, sebagian mengkafirkan sebagian lainnya. Orang-orang rafidhah saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Wa hakadha, dan demikian juga ru'usul i'tizal, tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah, yukaffiru ba'duhum ba'dha, sebagian saling mengkafirkan dengan yang lainnya, satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Kama fi kutubil milali wan nihal, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab terkait al-milal wan nihal. Al-milal itu jama taksir dari millah, an-nihal jama taksir dari nihlah. Al-milal itu agama, wan-nihal kelompok. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, falhamdulillah, maka alhamdulillah, ghalibu ikhtilafihim, seringnya perbedaan di kalangan mereka, di kalangan ahlus sunnah, terjadi fi mafhumi hadithin, di dalam memahami sebuah hadis. Fi ibadatin, yang menjelaskan beberapa bentuk ibadah. Waradat anis syari'i, yang dijelaskan dari syariat. Mutanawwi'ah, secara beragam. Au fi hadithin, atau tentang sebuah hadis. Ikhtarafat anwaruhum, pandangan mereka berbeda. Ikhtarafat berbeda anwaruhum, pandangan mereka. Fi tashihihi wa tadhifi, dalam hal sahih dan dhaifnya. Ila ghairi dzalik, dan masih lagi ada yang lain, min asbabil ikhtilaf, sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ahli sunnah, allati dzakaraha syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwati fillah rahimakumullah, melalui paragraf ini kita diingatkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, kita diingatkan tentang kenikmatan besar, karunia yang maha agung dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita terpilih menjadi bagian dari Ahlus Sunnah. Menjadi bagian dari Ahlus Sunnah. Tidak menjadi bagian dari Ahlul Furqah, Ahlul Bid'ah, dan yang semisalnya. Menjadi Ahlus Sunnah itu nikmat yang besar sekali. Ahlus Sunnah itu adalah mereka yang disatukan oleh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang disatukan oleh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun berbeda tempat, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda tempat asal, walaupun berbeda masa dan zaman. Nah, tidak diukur oleh banyak dan sedikit. Tidak diukur oleh banyak dan sedikit. Kalau banyak berarti ahlu sunnah, kalau sedikit bukan. Atau sebaliknya, kalau sedikit ahlu sunnah, kalau yang banyak bukan. Tetapi mereka yang dikatakan ahlu sunnah adalah mereka yang disatukan oleh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebut sebagai ahlu sunnah karena selalu menjadikan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang terdepan dan paling utama. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bimbingan, arahan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang beliau wariskan untuk kita, itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah dalam pengertian fikih atau usul fikih. Sunnah yang berarti bila dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Bukan makna ini yang diinginkan oleh beliau rahimahullah. Bukan makna ini yang diinginkan oleh beliau rahimahullah. Tetapi yang diinginkan dengan sunnah di sini adalah semua yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, ataupun keterangan-keterangan yang lainnya. Itulah sunnah, ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah mereka yang selalu berusaha untuk meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam semua hal, dalam segala sesuatunya. Mereka ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal berbicara, dalam hal bertindak, berpakaian, makan dan minum, tata caranya, tidur dan bangun, berjalan, naam, berusaha, berjual beli, beternak, bertani, berladang, naam, demikian juga membangun rumah tangga, naam, demikian juga mendidik anak-anak, bersikap kepada tetangga, bersikap kepada kaum muslimin, bersikap kepada mereka yang non-muslim. Semua selalu ingin meneladani dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terkait secara khusus dengan ibadah, akidah dan muamalat Islamiyah. Maka ahlu sunnah mereka selalu kembali kepada dalil. Ahlu sunnah selalu kembali kepada dalil. Naam, argumen dan hujah nyata dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan tentunya dari Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka melakukan sesuatu pasti berdasarkan di atas dalil. Mereka melakukan A karena ayat Allah menyatakan demikian, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan seperti itu. Mereka tidak melakukan B karena memang tidak diajarkan di dalam Al-Qur'an dan juga tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin hal itu dianggap baik, walaupun itu mungkin secara perasaan bagus, tetapi di dalam beragama tidak kembali kepada akal, tidak kembali kepada perasaan, juga tidak diukur dengan kebiasaan. Beragama harus berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun harus dikembalikan kepada pemahaman as-salafus saleh, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, demikian juga pemahaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang datang setelah mereka secara baik. Ini adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah hammuhum al-haq wa hammuhum ad-dalil. Ahlus sunnah itu yang selalu dikejar dan dicari adalah kebenaran. Ahlus sunnah itu yang selalu dicari dan diikuti adalah dalil. Naam. Orang kafir itu terkadang ahlus sunnah karena sikap prinsipnya yang seperti ini selalu dianggap jumud, kaku, keras. Naam. Dianggap sebagai apa namanya? Kelompok yang jumud, kaku, beku, keras. Naam. Inilah keistimewaan ahlus sunnah. Bukan keras namanya. Bukan jumud dan kaku. Tetapi memang seperti inilah cara kita beragama. Cara kita beragama. Agama ini sudah ditentukan aturan-aturannya oleh Allah dan sudah dijelaskan aturan-aturannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, harus kembali kepada aturan. Sama halnya dalam sama halnya dengan kehidupan duniawiyah kita. Bukankah setiap instansi ada aturan-aturannya? Setiap kantor ada tata tertibnya. Semua ada tata tertib dan aturan-aturannya. Apabila tata tertib dan aturan itu dilanggar, tentu tidak akan diterima. Misalkan saja ketika seseorang ingin mengurus sebuah surat. Nah, mengurus sebuah surat misalkan. Atau katakan membuat SIM. Contoh yang paling mudah. Untuk mendapatkan SIM, di sana ada aturan-aturannya. Harus menyerahkan fotokopi ini, fotokopi itu, ini keterangannya, lulus tes. Ya. Kalau misalkan ada orang langsung, enggak, pokoknya saya langsung dapat SIM. Mana ada yang bisa menerima. Karena memang aturannya seperti itu. Ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Orang mau membangun rumah, ada izinnya. Nah, apapun di dunia itu ada aturan-aturannya. Ketika aturan itu tidak ditaati, aturan itu dilanggar, semua pihak pun tidak akan terima. Apalagi masalah agama. Apalagi masalah agama. Tata cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan yang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada tuntunannya, ada ajarannya, ada bimbingannya, ahlus sunnah yang paling terdepan untuk mengamalkan. Tetapi bila tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya, tidak ada bimbingannya, ahlus sunnah tidak akan melakukannya. Nah, ya mungkin karena sebab inilah maka ahlus sunnah sering dikatakan sebagai kelompok yang kaku, yang jumud. Tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru inilah keistimewaan ahlus sunnah. Selalu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum berucap, sebelum berbuat, harus ada ilmunya. Nah, tidak sembarangan, tidak ngawur, tidak asal-asalan. Ingin berbuat, ingin berbicara, harus ada ilmu sebelumnya. Sekali lagi, ini adalah keistimewaan ahli sunnah. Karena keistimewaan inilah maka ahli sunnah selalu memiliki semangat untuk ngaji dan belajar. Ngaji dan belajar. Ngaji dan belajar. Nah, ngaji dan belajar. Sekian banyak kelompok. Mereka sudah membuat ancang-ancang untuk mundur teratur apabila berhadapan dengan ahli sunnah. Sekian banyak kelompok. Mereka sudah mengambil ancang-ancang untuk mundur teratur kalau sudah berhadapan dengan ahli sunnah. Kenapa? Ketika diskusi atau membahas apapun, selalu saja ahli sunnah bertanya, adakah dalilnya Anda berbuat seperti itu? Adakah dalilnya Anda mengucapkan yang demikian? Nah, ini ahli sunnah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, fa'antum bihamdillah, kalian semua bersyukurlah kepada Allah. Kalian wahai ahli sunnah, lastum karrawafid, yukaffiru ba'dhum ba'dha. Kalian tidak sama dengan kaum Syiah Rafidhah. Mereka satu sama lain mengkafirkan. Wa hakadha ru'usul i'tizal yukaffiru ba'dhum ba'dha. Kalian juga tidak seperti kaum Mu'tazilah. Satu dengan yang lain mengkafirkan. Kama fi kutubin milali wa nihal. Semua ini disebutkan para ulama di dalam karya-karya mereka yang secara khusus membahas tentang agama yang ada di atas dunia. Dan sekian banyak kelompok dan golongan yang berafiliasi ke sana. Buku secara khusus membahas apa itu Islam, apa itu Nasara, apa itu Hindu, apa itu Murji'ah, apa itu Qadariyah, Jahmiyah, Syiah, Khawarij. Itu dibahas satu persatu. Dibahas satu persatu secara rinci. Pemikirannya seperti apa? Kesesatannya dalam hal apa saja? Ingat, nama bukan menjadi patokan. Nama bukan menjadi patokan. Sebagai contoh sekarang, i'tizal, kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Mereka yang memiliki pemikiran Mu'tazilah tidak akan mengaku dan menyatakan dirinya sebagai kaum Mu'tazilah. Itu bukan sebagai patokan. Walaupun tidak mengaku sebagai Mu'tazilah, bahkan mengingkari dirinya sebagai Mu'tazilah, tetapi kalau pemikiran-pemikirannya persis dan sama dengan pemikiran Mu'tazilah, maka dia digolongkan sebagai kaum Mu'tazilah. Orang-orang i'tizal, orang-orang Mu'tazilah, itu selalu berpikir dengan akal. Dalil dibelakangkan. Semua-semua diukur dengan akal. Kalau masuk akal diterima, tidak masuk akal dibuang. Kalau ini patokannya, dengan akal siapa kita menentukan? Bisa saja si A menerimanya secara akal, tetapi si B menolak. Si B menolak, tetapi si C bisa memahami. Masuk akal. Akhirnya dengan akal siapa? Kalau seandainya agama itu benar dan salahnya ditentukan dengan akal, baik dan buruknya ditentukan dengan akal secara murni, sementara dalil dikesampingkan. Ini kaum Mu'tazilah. Di zaman ini, di sekitar kita, kelompok yang memiliki pemikiran Mu'tazilah, bukan Mu'tazilah secara penuh, tetapi memiliki pemikiran Mu'tazilah, adalah mereka yang menamakan dirinya sebagai Majlis Tafsir Al-Quran, MTA. Mereka bagian dari Mu'tazilah. Tokoh-tokohnya mengingkari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Mereka berpandangan, siapapun yang sudah masuk neraka, dia tidak akan mungkin keluar lagi. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Mereka kekal selamanya di dalam neraka selama-lamanya. Ini semua bunuh orang, orang mungkin metu-metu. Akhirnya mereka mengingkari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam hadis muttafaqun alaih, sekian banyak hadis diberi keistimewaan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat bagi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka yang memiliki tauhid, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Adapun ahli sunnah dengan menghimpun dan mengkompromikan sekian banyak dalil, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini bahwa ahli tauhid, mereka yang memiliki tauhid kemudian terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, kalau Allah mau diampuni tanpa harus disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, kalau Allah kehendaki dia dimasukkan terlebih dahulu di dalam neraka, dibersihkan, disucikan, setelah bersih dari dosa, setelah suci dari kesalahan, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sekian banyak hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Mereka mengingkari keberadaan jin mamsus, orang Mesir. Mereka mengingkari. Kalau orang kemasukan jin, mereka bilang itu enggak kemasukan jin, itu enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Itu cuma ini dan itu. Sekian banyak masalah. Nah, sekian banyak alasan dibuat-buat. Nah, semua dengan akal. Nah, saya beberapa kali mendengarkan rekaman ceramahnya Bapak Ahmad Sukina itu, Sukina ya. Ahmad Sukina. Jawabannya pakai akal semua. Akal. Bedakan dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah kalau ditanya dalil, Allah berfirman demikian. Nabi SAW bersabda seperti ini. Nah, beliau mengingatkan kita, wahai Ahlu Sunnah, bersyukur kepada Allah. Kalian itu tidak seperti Rafidhah, tidak seperti Mu'tazilah. Mereka berbeda pendapat sampai-sampai saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Ahlu Sunnah laisu bi ahli takfir. Ahlu Sunnah itu bukan kelompok yang senang mengkafirkan seperti yang dituduhkan sebagian orang. Ahlu Sunnah Wahabi, dikit-dikit kafir. Hanya sekedar tuduhan, isu yang dibuat. Ahli Sunnah tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ahli Sunnah tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bagaimana mungkin ahli sunnah dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin, sementara Ahli Sunnah selalu membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Ahli Sunnah selalu membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi tadi dengan arti, aku diperintahkan Allah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah, hartanya terjaga, darahnya terjaga. Muslim. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Nah, Ahli Sunnah bukanlah orang yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Lebih-lebih lagi, nah, mereka secara nyata, secara zahir, melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya, salat dan yang semisalnya. Nah, maka ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlu Sunnah bukanlah ahlut takfir. Di sini ada sedikit nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa jilid 12 halaman 466. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa laysa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin wa in akhta'a wa ghalata hatta tuqama 'alayhim hujjah wa tabayyana lahu al-mahajjah wa man thabata islamuhu bi yaqinin lam yazul dhalika anhu bisyak bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalatish syubhah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak diperbolehkan siapapun untuk mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan kita, tidak boleh kita mengkafirkan satu orang saja, enggak boleh. Wa in akhta'a wa ghalat, walaupun dia salah dan betul-betul salah, kesalahannya apapun tidak boleh langsung dikafirkan. Hatta tuqama 'alaihil hujjah, sampai hujjah itu ditegakkan atasnya. Wa tabayyana lahul mahajjah, dan bukan sekedar ditegakkan tetapi dia juga memahami secara jelas hujjah tersebut. Wa man sabata islamuhu biyaqin, siapa saja yang keislamannya telah dipastikan secara yakin, lam yazul dzalika anhu bisyak, maka keislaman itu tidak bisa digeser hanya karena sebatas keraguan. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjati wa izalati syubhah, bahkan islamnya itu tidak akan dikatakan hilang, dihapus dan dicabutkan kecuali hujjah telah ditegakkan dan syubhat telah dihilangkan. Nah, kemudian oleh para ulama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan iqamatul hujjah menegakkan hujah itu adalah betul-betul menerapkan syarat-syarat takfir secara orang per orang. Nah, syarat-syarat takfir secara umum disebutkan para ulama, kal ilmi al munafilil jahli. Orang itu faham dan mengerti betul bahwa perbuatan dan ucapannya itu adalah perbuatan dan ucapan yang kufur. Sadar. Sekarang orang melakukan sebuah kekufuran, tapi dia nggak tahu kalau perbuatan itu kufur. Tidak bisa dikafirkan. Oh, dia sendiri nggak tahu dan tidak sadar kalau itu perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Maka orang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Karena dia adalah orang yang jahil. Wal qasdu al munafilil khata. Syarat berikutnya, secara umum ya, kita jelaskan di sini. Untuk mengkafirkan orang itu tidak mudah. Karena syarat yang kedua, si pelaku kekufuran itu memang bermaksud secara sengaja dan sadar melakukan kekufuran tersebut. Bukan karena salah, bukan karena lupa, bukan karena hal-hal yang lain. Dia memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan kufur itu. Dan dia mengerti perbuatan itu kufur. Wal ikhtiyar al munafilil ikrah. Dan dia melakukannya atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa. Bukan karena dipaksa. Wa adamu ta'wil as-sa'il al-munafi li wujudi ta'wil as-sa'il. Nah, demikian juga syarat untuk mengkafirkan itu, dia si pelaku kekufuran itu tidak memiliki ta'wil atau penafsiran sendiri. Nah, artinya dia dia mengerti itu perbuatan kufur. Dia mengerti perbuatan itu kufur, tetapi dia masih mencari-cari alasan, barangkali begini maksudnya, kan begitu intinya, maknanya kan demikian. Masih ada syubhat, sehingga tidak mudah untuk mengkafirkan orang itu. Sehingga tidak mudah untuk mengkafirkan ahlu sunnah, tidak mudah mengkafirkan orang. Nah, tidak mengkafirkan orang. Nah, barangkali ini introspeksi buat kita semua, wahai ahlu sunnah. Barangkali anggapan-anggapan seperti itu muncul karena kesalahan kita sendiri. Barangkali anggapan-anggapan seperti itu muncul karena kesalahan kita sendiri. Kita yang kurang mampu menempatkan diri saat bergaul di tengah-tengah masyarakat. Mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Misalkan, kalau ada orang meninggal dunia. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan tahlilan ya. Malam pertama, malam ketujuh, malam ke-10, dan malam yang sebelumnya. Nah, kadang-kadang kita karena melihat, wah, tahlilan. Memang betul kita tidak berangkat. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan takziah. Bukan berarti kita tidak melakukan takziah. Bukan berarti kita tidak membantu keluarga yang ditinggal mati. Bantuan apapun, selama itu syar'i. Nah, bantuan itu selama itu syar'i. Kalau meninggal dunia datang sebagai bentuk takziah, bela sungkawa kita. Nah, kalau dia muslim, nah, yang kita tahu betul sholat, walaupun sholatnya bolong-bolong, walaupun sholatnya cuma sholat Jumat, muslim, tetap pada keislamannya. Sholatkan. Sholatkan. Nah, kalau mungkin kita bisa terlibat secara aktif, lakukan. Menggali kubur. Menggali kubur. Sesuatu yang syar'i. Nah, sesuatu yang syar'i. Nah, atau misalkan mendirikan, yang di depan rumah biasanya itu, tenda dan yang semisalnya, syar'i. Untuk, para pengunjung atau keluarga-keluarga yang datang biar gak kepanasan. Alhamdulillah. Nah, ikut memandikan jenazahnya, mengkafani, nah, dan seterusnya. Ini semua ikhwati fillah barakallahu fikum kadang-kadang menjadi sorotan juga karena sikap dan kesalahan yang kita lakukan sendiri. Dan akhirnya kita dianggap mengkafirkan mereka. Akhirnya kita dianggap mengkafirkan mereka. Salat di belakang imam misalkan. Imam kaum muslimin, imam salat. Bacaannya tidak bagus. Tajwidnya tidak baik. Tetapi bukan berarti tidak sholat di belakangnya. Tidak sholat. Mau sholat di mana? Sholat di rumah. Nah, ada beberapa teman-teman kita sendiri begitu kakunya. Begitu kakunya. Sampai-sampai menganggap sholatnya tidak sah. Kenapa? Oh, bacaannya orang benar. Lah, bacaan kamu sendiri sudah benar. Apa? Kan gitu. Bacaan kamu sendiri sudah benar. Ini kalau dicek-cek aja. Benar apa enggak? Kalau enggak benar berarti sholat sunnahmu juga gak sah. Sholat wajibnya juga tidak sah, kamu sholat sendiri. Nah, selama apa namanya imam kita, alhamdulillah bacaannya masih bisa ditolerir. Alhamdulillah. Tapi kita sholat di belakangnya. Kadang-kadang seperti itu. Bacaannya wah nggak bagus. Cari masjid yang lain atau bahkan sholat sendiri di rumah. Ini akhirnya mengakibatkan apa? Orang menganggap kita mengkafirkan mereka. Tidak mau sholat di belakang imam. Alhamdulillah imam kaum muslimin yang ada ini, walaupun bacaannya patah-patah, tajwidnya tidak benar, alhamdulillah tetap kita sholat di belakangnya. Sholat mereka sah, sholat kita pun sah insyaallah ta'ala. Dan inilah ghurbah, keterasingan kita di tengah-tengah zaman seperti ini. Kalau kita ingin mencari yang ideal, imam yang bacaannya bagus, imam yang bacaannya sesuai dengan sunnah Nabi, tata caranya pun demikian, sulit untuk kita dapatkan. Maka kita banyak-banyak bersabar saja di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini untuk sesi yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.